ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala kalanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Harga bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi padamkannya. Dia akan jadi terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi akan jadi antara.